Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ketujuh dari kitab Usulul Iman. Isbatu sifati al-farah lillahi ta'ala. Penetapan sifat al-farah, gembira, bagi Allah Ta'ala. Qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farhan bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa aisa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatun 'indahu fa akhadha bi khitamiha فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخرجاه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan seorang di antara kalian yang dia di atas kendaraannya di suatu tanah yang lapang, yang luas di padang pasir. Lalu kendaraan tersebut pergi darinya, sementara padanya ada makanannya dan minumannya. Maka dia pun berputus asa darinya, dari kendaraan tersebut. Lalu dia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di rindang pohon tersebut, di naungannya. Dan sungguh dia telah berputus asa dari kendaraannya untuk mendapatkannya. Dalam kondisi dia demikian, ternyata tiba-tiba kendaraan tersebut berdiri di dekatnya. Maka dia pun mengambil tali kekangnya dan ia berkata karena sangat gembira, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau hambaku, wa ana rabbuka, dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah karena sangat gembira. Akhrajahu, diriwayatkan Bukhari Muslim. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, hadzal hadits jaa min riwayati sahabiyyin jalil Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, datang dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau seorang sahabi yang banyak meluangkan waktunya berkhidmat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, menjadi pembantu Rasulullah dalam sekian banyak kebutuhannya, kebutuhan Nabi alaihi salatu wassalam kurang lebih 11 tahun lamanya. Dan memang ibundanya menyerahkan beliau kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menjadi pembantu Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, di antara sekian banyak riwayat yang diriwayatkan dari Nabi karena kedekatannya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah hadis yang telah kita bacakan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa hadis ini padanya terdapat isbat sifatil farah lillah jalla wa ala. Ada penetapan sifat gembira bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala bergembira dengan taubat hambanya. Dan padanya pula terdapat penetapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menerima taubat selama hamba dengan penuh keikhlasan bertaubat kepada Allah dengan penuh kejujuran, taubatan nasuha, maka Allah jalla wa ala akan menerima taubat si hamba tersebut. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di antara nama dari sekian nama-nama Allah adalah At-Tawwab. At-Tawwab, zat yang terus-menerus menerima taubat dari hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 160, wa ana at-tawwabur rahim, dan aku zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Sebagaimana dalam hadis ini barakallahu fikum, ada penetapan sifat gembira bagi Allah bagi hamba yang bertaubat kepadanya, dan juga ada penetapan sifat At-Tawwab dan nama At-Tawwab bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka padanya pun terdapat anjuran, motivasi, hasungan agar hamba senantiasa bertaubat kepada Allah, agar hamba senantiasa bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa adamil qunut min rahmatillah, dan tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun besarnya dan betapapun banyaknya dosa yang dilakukan manusia, dia tidak boleh untuk berputus asa dari rahmat Allah jalla wa ala, sehingga dia menahan taubat darinya. Bahkan barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala justru bergembira dengan hamba tersebut yang bertaubat kepadanya. Bahkan barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan seandainya ada hamba-hamba Allah yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan membinasakan kaum tersebut. Lalu Allah ganti mereka dengan satu kaum yang melakukan kesalahan dan dosa, lalu kaum tersebut bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh betapa Allah subhanahu wa ta'ala tawwabur rahim, betapa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha lembut kepada hamba-hambanya, sehingga tidak boleh bagi seorang pun dari kita untuk berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk dari kemuliaan Allah, dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sungguh Allah sama sekali tidak butuh kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada taubat kita. Kalau sekiranya kita bertaubat kepadanya, maka itu tidak menambah kerajaan dan kekuasaan Allah. Sebagaimana kita tidak mau bertaubat kepadanya, senantiasa durhaka dan maksiat kepadanya, wal'iyadu billah, maka sedikit pun tidak mengurangi kerajaan dan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun Allah Jalla wa Ala gembira dengan taubat yang datang dari hamba sebagai bentuk kelembutan Allah kepada hamba-hambanya, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menginginkan kepada kita kebaikan dan tidak menginginkan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta bagi mereka iman, Allah cinta bagi mereka Islam, dan tidak mencintai bagi mereka kekufuran dan kemaksiatan. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga benar-benar hadis ini menitipkan sebuah pesan yang sangat berharga agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah dan tidak boleh sedikit pun berputus asa dari rahmat-Nya. Bahkan begitu besarnya kegembiraan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai-sampai bisa kita bayangkan permisalan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini tentang seorang hamba yang berada di padang pasir yang luas, sendirian. Dia berada di atas kendaraannya dengan semua perbekalannya, makanannya dan minumannya. Lalu secara tiba-tiba kendaraan ini, kuda atau unta misalnya atau himar, pergi darinya, hilang tanpa jejak, tanpa tahu kemana arah dan perginya, dalam kondisi semua perbekalannya ada di atas kendaraan tersebut, sehingga dia benar-benar putus asa. Dia mencari perlindungan pada rimbun sebuah pohon. Dalam kondisi dia sudah berputus asa, tinggal yang dia tunggu adalah kematian. Apalagi yang mau diharap? Tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Padang pasir yang begitu luas. Dan barakallahu fikum, dalam kondisi sudah demikian ini, putus asa, tinggal menunggu mati, secara tiba-tiba kendaraan itu berdiri di hadapannya, di sampingnya. Maka sungguh bisa kita bayangkan, sehingga yang terjadi pada dia adalah cepat-cepat dia mengambil tali kekang kuda tersebut atau kendaraan tersebut, sampai-sampai dia menyatakan karena saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Saking gembiranya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan akhto'a min syiddatil farah. Karena saking gembiranya dia salah dalam mengucapkan. Yang mestinya terucap dari lisannya adalah yang memang itu terdapat dalam kalbunya. Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah engkau hambaku dan aku engkau Tuhanku dan aku hambamu. Tapi begitu luar biasa kegembiraannya. Namun kegembiraan yang demikian yang ada pada orang yang seperti ini, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih gembira lagi. Lallahu asyaddu farhan bitaubati abdihi na'am hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatih ila akhir al-hadith. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga di sini juga mengajarkan tentang barakallahu fikum, la yajuz al-qunut min rahmatillah. Tidak boleh untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahma ishtaddal amr wadh-dhayq bil 'abd, betapapun kesempitan kondisi bahaya mengancam pada seorang hamba, mesti akan ada jalan keluarnya. Harus mengumpulkan harapan yang besar, raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah kondisi orang ini, yang terbayang dalam benaknya adalah kematian. Qad aisa min rahilati, sudah putus asa dia. Namun ternyata memang Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa seorang yang keliru dan salah dalam sebuah takbir yang sesungguhnya boleh dikatakan anna hadhil kalimah kalimatu kufur, bahwa kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat kekufuran. Bagaimana tidak? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Namun barakallahu fikum, takbir yang seperti ini, seseorang mengucapkan kalimat kekufuran sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, la yu'akhadhu bihil insan, seseorang tidak diazab karenanya. Baik itu karena min syiddatil farah au syiddatul hazan, syiddatul khauf, sama. Sangat gembira, sangat sedih, sangat takut, sangat marah atau dipaksa. Lalu seseorang mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, maka itu tidak menyebabkan pelakunya dan pengucapnya kafir dan dihukumi keluar dari Islam. Naam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang kelima, laisa aw wa laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada bagi kalian dosa dalam apa yang kalian salah padanya, walakin tetapi yang dianggap dosa adalah ma ta'ammadat qulubukum, apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan innamal a'malu bin niat, amalan itu juga tergantung kepada niat. Sehingga barakallahu fikum, di sini secara jelas menunjukkan tentang isbat sifati al-farah lillahi ta'ala, penetapan sifat gembira bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang ke-8. Ma ja'a fi anna lillahi ta'ala yadan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari hingga terbit matahari dari barat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala hadis ini padanya terdapat penetapan sifatu al-yad, sifat tangan bagi Allah. Wahiyya yadun laysat ka'aidi al-makhlukin. Dan tangan Allah itu tidak sebagaimana tangan makhluk. Telah kita sebutkan beberapa pertemuan sebelumnya hadis kilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah itu kanan, kedua tangan Allah kanan. Dan datang dalam riwayat Muslim yang banyak di kalangan para ulama menghukuminya sebagai riwayatun syadzah, riwayat yang lemah, dengan penyebutan asyimal, penyebutan tangan kiri. Tapi seandainya kita menganggap dan menerima riwayat tersebut sebagai riwayatun mahfudhah, riwayat yang sahih, maka bermakna bahwa kiri yang ada pada diri Allah tidak sebagaimana makhluk. Secara umum makhluk tangan kirinya lebih lemah dibandingkan tangan kanan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifatul yad yang tidak sama sekali dengan siapapun dari makhluknya. Dan tidak boleh untuk bertanya-tanya bagaimana kaifiyah, bagaimana bentuk dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah mengabarkan kepada kita tentang kaifiyahnya, bagaimana bentuknya. Namun yang Allah kabarkan adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, sehingga dia adalah tangan yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kebesaran Allah jalla wa ala. Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya, tidak boleh untuk ditolak, tidak boleh dipalingkan kepada makna lain yang batil, dengan kemudian menyatakan bahwa tangan Allah adalah kekuasaan Allah. La. Fahada inkarun linnusus. Ini adalah pengingkaran terhadap nas-nas dari Quran dan Sunnah yang menetapkan, yang mengabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Dan bahwasanya disebutkan dalam hadis ini, wa annahu yabsutuha, Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya, takarruman minhu subhanahu wa fadlan, sebagai bentuk karunia dan fadilah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya? Yabsutu yadahu billayl liyatuba musi'un nahar, Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang bersalah, berdosa di siang hari. Sehingga barakallahu fikum, di sini pula terdapat penetapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerima dan memberikan taubat bagi hamba-hambanya siang dan malam, kapan saja di setiap waktu hamba mau berinabah, bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fa inna Allah tawwabur rahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menerima taubat. Sehingga barakallahu fikum, taubat itu tidak ada batasnya. Naam, di jam apa saja, di waktu apa saja, kapan saja, malam dan siang, seorang hamba yang mau bertobat kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taubat itu. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengantuk, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai, dan Allah senantiasa mendengar, melihat, menyaksikan, mengetahui semua yang terjadi pada makhluknya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan sama sekali tidak ada hijab yang menghalangi antara taubat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang alim dahulu dari kalangan Bani Israel, menyatakan kepada seorang yang telah membunuh 99 orang, ma yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang bisa menghalangi, mencegah antara dirimu dengan taubat Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada apapun. Sehingga taubat itu tidak ada batasnya kecuali pada masing-masing kita datangnya kiamat kecil dengan kematian menghampirinya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Atau barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan di sini yang konteksnya secara umum, yaitu bahwa taubat itu baru akan terputus ketika matahari terbit dari arah barat. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah pintu di bagian barat yang lebarnya sekitar 70 atau 40 tahun perjalanan kuda yang cepat. Dan Allah senantiasa membuka pintu tersebut. Allah akan menerima taubat hamba yang senantiasa bertaubat kepadanya. Dan pintu itu baru akan ditutup ketika matahari terbit dari arah itu. Dari arah pintu tersebut. Ketika matahari terbit darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berarti telah menutup pintu taubat. Sehingga ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum, hadis ini pula sebagaimana hadis yang sebelumnya menitipkan sebuah pesan yang sangat berharga agar setiap hamba terus berupaya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan menerima taubat hambanya sampai hamba itu sendiri yang bosan kepada Allah. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya al-mubarah wa musara'ah, bersegera. Setiap kita terjatuh dalam kesalahan, jangan menunda-nunda taubat. Jangan menunda-nundanya. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang menjemput kita. Apakah Allah masih akan memberi umur kepada kita sampai esok hari, yang kemudian esoknya kita baru bertaubat kepada Allah? Tidak ada yang tahu. Sebagaimana hadis yang sebelumnya kita baca, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut," tidak ada satupun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal, kapan jam dan waktunya dia akan meninggal. Tidak ada yang tahu. Sehingga barakallahu fikum, jangan berpikir bahwa masa kita masih akan hidup 30 atau 40, 50 tahun lagi lah. Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba akan mengambil nyawa kita, maka jangan sampai dalam keadaan kita tidak siap menghadapi kematian. Naam. Jangan sampai kita tidak siap dalam menghadapi kematian sementara penyesalan sudah tidak berguna lagi. Naam, berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, seandainya engkau tunda ajalku sebentar saja, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah dan termasuk orang saleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda bagi satu jiwa ketika datang ajalnya. Tidak sama sekali. Allah tidak akan menunda. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fa ausi nafsi wa iyyakum alal mubadarati wal musara'ah bit taubah, untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ingatkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Demikian pula barakallahu fikum, di dalam hadis yang lain, dalam hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan betapa Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menerima taubat hambanya. Dan bahwa Allah mengampuni semua dosa, seberapapun besarnya. Naam, dikatakan oleh para ulama, atau dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau seorang hamba mau beristighfar, bertaubat kepada Allah. Wala saghirata ma'al israr, namun tidak ada dosa kecil jika terus menerus, sedikit demi sedikit, menumpuk, akhirnya lama-lama menjadi bukit, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar, kalian senantiasa selalu salah malam dan siang, berbuat dosa malam dan siang hari. Wa ana aghfirudz-dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka istighfarlah kalian kepadaku, minta ampun kalian kepadaku. Aghfir lakum, akan aku ampuni kalian. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan bahwa Allah akan mengampuni hambanya. Bagi siapa itu? Bagi hamba yang mau mendekatkan diri, berinabah, bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kandungan hadis yang ke-8, dan kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Ma jaa fi itsbati sifatir rahmah lillahi ta'ala, yang menjelaskan tentang penetapan sifat rahmat bagi Allah ta'ala. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, walahuma ay al-Bukhari wa Muslim, an Umar radhiyallahu anhu qala, qudima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisabi hawazin, فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا. وَلَهُمَا, dan bagi keduanya, Bukhari Muslim, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawanan Hawazin, lalu ada seorang wanita pada tawanan tersebut yang tergesa-gesa. Ketika dia mendapati seorang anak kecil pada tawanan yang ada tersebut di tengah-tengah mereka, maka dia pun mengambilnya dan mendekapnya ke perutnya, lalu menyusuinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mengira atau memandang bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kami, kata para sahabat, la wallah, tidak demi Allah, dia tidak akan melemparkan anaknya ke dalam api karena sayangnya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, maka Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadis ini padanya ada penetapan sifat rahmat, kasih sayang bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa rahmat Allah lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Karena tidak ada seorang pun dari makhluk yang lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Ini waqi, realita. Dan sungguh Allah tabaraka wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam atau ucapan Umar ibn al-Khattab, bisa bihawazin, tawanan Hawazin. Hawazin adalah kabilah ma'rufah, kabilah yang terkenal, yang sekarang dinamakan Utaibah. Dinamakan Utaibah. Dan kisah mereka adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah, dan Quraisy masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala secara berbondong-bondong. Naam. Lah sementara Hawazin, mereka tinggal dekat dengan kota Mekah. Maka mereka pun takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerangi mereka. Lalu mereka pun berkumpul untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka didahului diperangi. Tujuannya seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui rencana mereka, rencana Hawazin tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian menyiapkan pasukan bersama para sahabat yang datang bersama beliau dari Madinah, dan juga ahlu Makkah, penduduk Makkah yang masuk Islam pada Fathu Makkah tersebut. Pada Fathu Makkah. Maka keluarlah bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam jaisun azim, pasukan besar. Pasukan besar. Lalu berjumpa dua pasukan ini di lembah Hunain. Di lembah Hunain. Awal mula terjadi menimpa kaum muslimin terdesak, yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam surah At-Taubah ayat 25. Wa yawma hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan ingatlah ketika perang Hunain, naam, ketika membuat kalian bangga banyaknya jumlah pasukan kalian, belasan ribu orang, naam, ternyata muncul rasa takjub, bangga diri dengan pasukan yang lengkap, persenjataan yang lengkap. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala bahwa munculnya perasaan itu hanya dari beberapa gelintir orang, 5 atau 6. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pelajaran bahwa tidak boleh mereka lupa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bangga dengan kekuatan yang dimiliki, persenjataan yang lengkap, dalam kondisi jumlah pasukan besar. Ternyata mereka terdesak lari tunggang langgang. Yang tersisa dari belasan ribu orang hanya 100 orang. Maka Allah katakan dalam lanjutan ayatnya, falam tughni ankum syai'a, tidak berguna sedikit pun bagi kalian kekuatan pasukan tersebut. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bumi yang luas terasa sempit bagi dada-dada kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, akhirnya kalian lari tunggang langgang. Namun kemudian barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian, cuma sampai kalimat kemudian karena isya sudah masuk, jadi kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.